السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كيف أخباركم يا أبناء الطلبة؟ اشتد اشتياقنا إليكم ولقياكم، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظني وإياكم جميعا من كل سوء ومكروه، وأن يسلمنا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الاستقامة على الحق والطاعة، وأن يكتب لنا الخير حيثما كنا، وأن يجعلنا من المتقين الصالحين القانتين الذاكرين لله عز وجل في كل مكان. اللهم آمين. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kitab Lamhah Anil Firaq Ad-Dallah karya Al-Syeikh Salih Ibn Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah telah selesai kita kaji. Maka selanjutnya izinkan Ustaz untuk menyampaikan sedikit nasihat kepada antum, anak-anakku sekalian. Antum di tahun pelajaran ini, meski dengan kondisi yang saat ini kita bersama hadapi, antum adalah angkatan tertinggi di pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan. Antum berada di tingkatan kelas 3 Thanawi, yang berarti antumlah tingkat tertinggi di antara seluruh santri yang ada saat ini. Maka tentu perhatian kami dari pesantren kepada antum harus lebih besar. Karena bekal yang dititipkan kepada antum perlu lebih intensif. Karena sesaat lagi antum akan mengarungi perjalanan yang jauh lebih luas, jauh lebih panjang, membutuhkan kematangan, kedewasaan, prinsip yang kuat, bentukan yang kokoh, pondasi yang kuat. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, Ustadz sangat berharap bahwa dimanapun antum berada, antum senantiasa bersemangat untuk belajar ilmu agama, memahaminya dengan baik, mengamalkannya dengan baik, menjadi anak-anak yang salih. Sebagaimana visi dari pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan adalah agar mencetak generasi muda Islam yang cerdas, fasih, dan hafiz. Cerdas karena ia berbekal ilmu agama, fasih karena dia mampu berbahasa Arab, hafiz karena dia memiliki bekal hafalan Al-Quran. Itu semua adalah bekal untuk membentuk kesalihan pada diri seorang hamba, terutama bagi para pemuda seperti antum, anak-anakku sekalian. Oleh sebab itu, di era milenial seperti saat ini, kembali Ustadz menyampaikan bahwa kami di pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan sangat berharap antum bisa kembali ke pesantren di penghujung semester ini untuk bersama-sama kita sempurnakan satu semester ke depan pembekalan untuk antum di kemudian hari. Bukan bekal uang, bukan bekal materi, bukan bekal-bekal yang lain, tapi lebih kepada bekal ilmu, lebih kepada bekal amal, lebih kepada bekal prinsip-prinsip dalam hidup, pedoman, dan seterusnya. Dan insya Allah kita akan bersama-sama. Tidak perlu ada di antara antum kekhawatiran tentang muatan ujian, beratnya materi dan lain sebagainya. Alhamdulillah, sampai saat ini, sependek yang Ustadz pahami bahwa ujian nasional dan lain sebagainya menjadi sangat fleksibel, bahkan berpotensi untuk dihapuskan. Dan kita, ada tidak adanya ujian nasional yang diselenggarakan pemerintah, juga tidak perlu panik, karena toh selama ini kita tidak pernah dihantui oleh yang seperti itu, yang menjadi konsentrasi kita bersama di pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan adalah membentuk kepribadian Muslim sebagai generasi muda Islam yang salih, sebagai generasi muda bangsa yang bermanfaat bagi diri pribadinya, bagi keluarga terdekatnya, bagi handai taulan dan kerabatnya, bagi masyarakat di sekitarnya, dan bagi bangsa ini secara umum di kemudian hari. Ini membutuhkan bekal yang cukup, nak. Kalau bekalnya tidak cukup, kita akan lebih banyak hanyut daripada mengarungi lautannya. Kalau kita tidak memiliki bekal yang cukup, maka kita akan diwarnai, bukan mewarnai. Kalau kita tidak memiliki prinsip yang kokoh, maka kita akan hanyut dan kita akan tumbang diterpa oleh angin dahsyatnya fitnah, baik fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Oleh sebab itu, anak-anakku yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami alhamdulillah mempersiapkan beberapa hal untuk menyempurnakan bekal kami bagi antum. Sudah lebih kurang 10 bulan sampai bulan Desember mendatang, ya, mulai dari bulan Maret. Ustadz ingat sekali bahwa antum mulai sebagiannya pulang, dijemput dan lain sebagainya sekitar tanggal 20 atau 22 Maret. Berarti dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember nanti lebih kurang 10 bulan. Sudah lebih dari hitungan satu semester. Tentu banyak yang terlewatkan, tetapi itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Hikmah dalam setiap ketetapannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang terbaik bagi kita. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi, ajilihi wa ajilihi, ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam, wa na'udhu bika minas syarri kullihi, ajilihi wa ajilihi, ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam. Maka mari, Ustadz mengajak antum semua, anak-anakku, kelas 3 Tsanawi, di tahun pelajaran ini, tahun 2020 hingga 2021 mendatang, untuk menyempurnakan bekal kita bersama-sama. Ustadz juga ingin antum bisa melanjutkan talabul ilmi antum di kemudian hari di tempat-tempat yang baik. Kalau seandainya pun ada di antara antum ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi berbasis ilmu umum, tidak masalah. Terutama dengan dukungan kedua orang tua, tapi setidaknya izinkan kami untuk menyempurnakan pembekalan untuk antum terlebih dahulu. Sehingga dengan seperti itu, sekali lagi antum memiliki bekal yang cukup. Jangan sampai bekal tersebut habis di tengah jalan, sementara antum masih melakukan perjalanan, sehingga akan negatif yang terjadi. Dengan memohon taufik, serta kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa bersama-sama kembali, ya, di penghujung semester ini, untuk kemudian kita bersama-sama kembali pula merangkai asa, ya, merajut kasih sayang di antara kita adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta di antara kita dibangun di atas ilmu, amal salih, Al-Qur'an, Al-Hadis dan tuntunan para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini saja yang hendak Ustaz sampaikan kepada antum semuanya, semoga dapat terpahami dengan baik dan Ustaz menanti kedatangan antum semuanya, ayuhal ahibbah, santri-santriku yang kami cintai, kami sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam hormat kami untuk kedua orang tua antum di rumah. Silakan antum melanjutkan aktivitas antum yang positif. Kebaikan-kebaikan, kesalihan-kesalihan yang antum jalankan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat antum sebagai hamba-hambanya yang selalu mendekat kepada kebaikan dan terbuka peluang masuk surga. Allahumma amin. Ini saja dari Ustaz, wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.